Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah membaca 4 hadis pada bab qital al-khawarij. Insyaallah kita akan masuk di hadis yang kelima pada halaman 241. Qala al-Imam Abu Dawud رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلمة ابن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قدي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عدده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض. Dari Al-Hasan ibn Ali, beliau berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Razzaq dari Abdul Malik ibn Abi Sulaiman dari Salamah ibn Kuhail. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Zaid ibn Wahab al-Juhani, bahasanya beliau dahulu tergabung dalam jaish, yakni pasukan besar, yang pasukan itu bersama dengan Ali ibn Abi Thalib, di mana mereka bergerak, yakni pasukan tadi, menuju kaum Khawarij. Ini keberadaan mereka di Nahrawan. Faqala Aliyun, maka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, beliau berkata kepada pasukan bersama beliau, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar satu kaum dari umatku, sekelompok manusia dari umatku, yaqra'una al-Qur'an, di mana mereka membaca Al-Qur'an, laisat qira'atukum ila qira'atihim syai'a, di mana bacaan Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Qur'an mereka. Ya, para sahabat yang mereka itu adalah ahli ibadah, ternyata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa bacaan Qur'an mereka dibandingkan bacaan Qur'an orang-orang Khawarij tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim syai'a, demikian pula salat kalian dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala siyamukum ila siyamihim syai'a, dan siam kalian, puasa kalian, ya, dibandingkan puasa mereka juga tidak ada apa-apanya. Yaqra'una al-Qur'an, di mana mereka membaca Al-Qur'an, yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim, mereka mengira bahwa Al-Qur'an itu menjadi pembela mereka, padahal hakikatnya Al-Qur'an yang mereka baca itu menghujah, menggugat mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum, di mana salat mereka tidaklah melampaui kerongkongan mereka. Yamrukuna minal Islam, mereka terlepas dari Islam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya anak panah dari sasarannya, dari buruannya. Ini menunjukkan gambaran bahayanya sikap ulu, sikap ekstrim di dalam beragama. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang Khawarij, mereka di dalam menjalankan sholat, menjalankan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya melampaui dari apa yang dibimbingkan di dalam syariat ini. Sehingga akhirnya ketika mereka membaca Al-Quran, karena tidak didasari dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, mereka memahami Al-Quran tidak sebagaimana pemahaman yang semestinya, dalam keadaan mereka menyangka bahwa Al-Quran membela mereka, padahal sungguh Al-Quran justru menggugat mereka. Dan ini pelajaran penting bagi kita semua, ya, pentingnya untuk kita belajar, ya, di dalam beragama ini di atas manhaj as-salafus salih. Jika tidak, maka kita lihat bagaimana keadaan kaum Khawarij bersama mereka masih menjumpai sebagian di antara sahabat di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka enggan untuk belajar kepada para sahabat, sehingga akhirnya mereka pun menjadi sesat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau kemudian menyebutkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul jaysu alladhina yusibunahum, seandainya sebuah pasukan mengetahui apa yang mereka dapatkan, ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang telah diputuskan, ya, yakni telah ditetapkan menjadi bagian mereka melalui lisan nabi mereka, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanakalu anil amal. Niscaya mereka nakalu anil amal, yakni undur dari amalan yang lain, ya, yakni dengan mengetahui bagaimana ya keutamaan pasukan yang memerangi kaum Khawarij tersebut dari pahala yang besar yang didapatkan oleh mereka. Wa ayatu dzalik, di mana tanda dari kaum tersebut yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang demikian tadi di atas, bahwa mereka ya membaca Al-Qur'an, mereka beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang ibadah para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda dari mereka itu anna fihim rajulan, bahwasanya di tengah mereka ada seorang lelaki, lahu adudun wa laysat lahu zira'un, dia memiliki lengan atas, ini adud ya, dari bahu sampai ke siku, namun dia tidak memiliki zira', zira' itu lengan bawah, hasta, tergambar ya, jadi lengannya cacat. Ala adudihi mithlu halmati sadyi, di mana pada lengan yang demikian keadaannya tadi itu ada semisal seperti puting susu. Alaihi sya'aratun bidun, di mana padanya ada rambut-rambut yang berwarna bid, berwarna putih. Ini pada ya halmah sayyid, seperti yakni pada daging yang bentuknya seperti puting susu tadi. Jadi demikian detail ya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan atau ciri dari kaum Khawarij yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib tersebut. Setelah Nabi Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada pasukannya apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, afatadhhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam wa tatrukuna haula'i yakhlufunakum ila zarariyikum wa amwalikum. Lantas apakah kalian akan pergi untuk mendatangi Muawiyah, yakni berperang dengan Muawiyah dan penduduk Syam, kemudian kalian meninggalkan orang-orang ini, yakni kaum Khawarij ini, yakhlufunakum, di mana mereka menduduki posisi kalian, ila zarariyikum wa amwalikum, untuk menguasai anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Kata beliau, wallahi, demi Allah, inni la arju an yakunu haula'il qaum, demi Allah, sungguh aku berharap bahwa mereka inilah kaum yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam apa yang beliau gambarkan di atas. Fa innahum qad safakud dama al haram, karena sungguh mereka telah menumpahkan darah yang haram, darah yang mulia, darah muslimin. Ya, di mana di antara korban mereka, ya, termasuk di antara korban pertama mereka adalah Abdullah ibn Al-Khabbab ibn Al-Ars dan budak wanita yang dimilikinya, yang ketika dicegat oleh kaum tersebut, ya, Abdullah ibn Al-Khabbab dibunuh. Demikian pula budak wanita yang sedang dalam keadaan hamil dibelah perutnya. Ya, ini gambaran sadisnya orang-orang Khawarij. wa adharu fi sarhin nas, dan mereka pun telah mengepung fi sarhin nas, yakni yang dimaksud di sini peternakan mereka. Yakni mereka merampok ternak-ternak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini kaum Khawarij. Kata Ali ibn Abi Thalib, fasiru ala smillah, maka bergeraklah kalian ya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Salamah ibn Kuhail, kata Salamah ibn Kuhail, salah seorang rawi pada hadis ini, fanazzalani Zaid ibn Wahb manzilan manzilan hatta marorna ala qantaratin. Maka Zaid ibn Wahab, beliau menyebutkan kepadaku tahapan, yakni dari pasukan yang diikuti oleh Zaid ibn Wahab ini bersama dengan Ali ibn Abi Thalib, ya, manzilan manzilan, yakni tempat demi tempat disebutkan. Ya, disebutkan oleh Zaid ibn Wahab, diceritakan kepada Salamah ibn Kuhail ini. Hatta marorna ala qantaratin, hingga kami melewati qantarah, ini semacam jembatan. Qala, kata Salamah ibn Kuhail, falamma iltaqayna, ketika kami sudah berjumpa dengan kaum tersebut, wa alal khawariji Abdullah ibn Wahab ar-Rasibi, di mana bersama dengan orang Khawarij tersebut, orang-orang tadi, ada Abdullah ibn Wahab ar-Rasibi, di mana dia yang menjadi pimpinan Khawarij di masa itu. Ini Abdullah ibn Wahab. Siapa yang menceritakan ini? Zaid ibn Wahab, ya, tidak ada kaitannya. Baik. Faqala lahum, kata pimpinannya tadi, siapa namanya? Pimpinan Khawarijnya siapa namanya? Abdullah ibn Wahab, ya. Baik. Ditanya ya biar perhatiannya serius kan seperti itu. Katanya kepada pasukannya, ulqur rimah wasallus suyuf min jufuniha. Lemparkan tombak-tombak itu dan hunuslah ya pedang-pedangnya, ini pedang-pedang kalian dari tempatnya. Fa inni akhafu an yunashidukum kama nashadukum yawma harura. Karena sungguh aku khawatir jangan sampai mereka yakni membuat semacam sulh, ya, gencatan senjata sebagaimana yang terjadi pada yawm harura. Ini ketika Abdullah ibn Abbas yang menasihati mereka, sampai kemudian dari 6.000 orang muqatil, ya, pasukan perang mereka itu 2.000 orang rujuk kembali, ya. Jadi si pimpinannya ini Abdullah ibn Wahab mengkhawatirkan terjadi kembali yang semisal itu. Qala, kata Zaid ibn Wahab, ya, rawi hadis ini, fawahhashu birimahihim wastallus suyuf, maka kaum muslimin yang bersama dengan Ali ibn Abi Thalib, mereka pun ya melemparkan tombak-tombak mereka ini ke arah pasukan Khawarij. wastallu suyuf, dan mereka pun menghunus ya pedang-pedang, wasyajarahum nasu birimahihim, dan manusia yakni kaum muslimin yang dimaksud di sini, manusia di sini berhasil menombak ya mereka dengan tombak-tombak yang dimiliki oleh mereka pasukan Ali ibn Abi Thalib. Asyajar yakni menombak dari jarak jauh dari lempar. Ya. Ini yang dilakukan oleh pasukan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Zaid ibn Wahab, wa qatalu ba'dahum ala ba'd, dan pasukan Ali ibn Abi Thalib mereka berhasil membunuh ba'dahum ala ba'd, yani sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi mayat mereka sampai bertumpuk-tumpuk seperti itu. Gimana yang tersisa berarti sekitar berapa? 4.000 kaum Khawarij. Qala, kata Zaid ibn Wahab, wa ma usiba minan nasi yawma idzin illa rajulani. Adapun dari pasukan Ali tidaklah yang menjadi korban pada pertempuran tersebut kecuali dua orang saja. Jadi pertempuran yang demikian dahsyat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan Ali ibn Abi Thalib dengan demikian, dengan yakni demikian gemilang. Faqala Ali, ketika itu Ali berkata pada pasukannya, iltamisu fihim al-mukhdaj, carilah oleh kalian ya di tengah mereka para korban perang tersebut, yakni dari kaum Khawarij, seorang yang mukhdaj, seorang yang tangannya cacat tadi, tangannya pendek tadi. Falam yajidu, ternyata mereka sudah berusaha untuk mencari belum juga mendapati. Qala, kata Zaid ibn Wahab, faqama Aliun binafsihi, akhirnya Ali ibn Abi Thalib berdiri ya, beliau sendiri yang berusaha untuk mencari. Hatta ata nasan qad kutila ba'duhum ala ba'd, hingga beliau sampai di tempat manusia yang terbunuh tersebut, di mana sebagian di atas sebagian yang lain, yang digambarkan tadi bertumpuk-tumpuk ya bangkai mereka. Faqala, kata Ali, akhrijuhum, ya, keluarkan mereka. Fawajaduhu mimma yalil ard, ternyata setelah dibongkar-bongkar-bongkar didapatilah yang dicari tersebut ya, dalam keadaan dia mimma yalil ard, yakni yang paling bawah yang langsung ya bersentuhan dengan tanah. Ya. Fakabbaro, maka Ali pun bertakbir bahwa benar ya apa yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada pasukan yang diperangi tersebut. Waqala, dan Ali berkata, shadaqallah wa ballagha rasuluh, Allah maha benar dan Rasulnya telah menyampaikannya. Faqama ilaihi Abidatus Salmani, maka Abidah As-Salmani berdiri menghampiri beliau, menghampiri Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Faqala, beliau pun bertanya, ya Amirul Mu'minin, Allahu alladhi la ilaha illahu, laqad sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Apakah benar-benar engkau telah mendengar yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka dijawab oleh Ali, "I wallah alladzi la ilaha illahu." Ya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Hatta istahlafahu thalathan wa huwa yahlifu. Ya, sampai Abida As-Salmani ini ya meminta Ali untuk bersumpah ya 3 kali wa huwa yahlifu. Dan Ali pun ya mengabulkan apa yang diminta, beliau pun bersumpah 3 kali. Qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud menyatakan qala Malikun, ya Al-Imam Malik menyatakan zullun lil ilmi an yujibal alimu kulla man sa'alah. Ya, menjadi sebuah kehinaan bagi ilmu tatkala seorang alim menjawab ya man sa'alahu, kullu man sa'alahu, setiap orang yang bertanya kepadanya. Tayib. Pada nuskhah yang ada pada Aunul Ma'bud lafaz ini ya dengan huruf dal bukan dengan za ya, jadi dalla lil ilmi ya. Allahu taala alam, sepertinya ini yang asbat ya, yang lebih sabit. Jadi kata Imam Abu Dawud, beliau menukilkan ucapan Imam Malik bahwa menjadi kerendahan ya bagi ilmu ketika seorang alim menjawab ya setiap orang yang bertanya kepadanya ya. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud di mana beliau radhiyallahu an menyatakan man afta fi kulli ma su'ila fa huwa majnun. Ya. Orang siapa yang berfatwa pada setiap apa yang dia ditanya tentangnya, maka dia majnun. Karena tidak mungkin ada orang yang tahu segala sesuatu sehingga dia yang menjawab apa saja yang ditanyakan. Bahkan kalau kita melihat Imam Malik ya, dan yang disebutkan oleh para ulama dalam biografi beliau, beliau tidak menjawab sebuah pertanyaan kecuali ya apa yang menjadi dalil akan jawabannya ya, beliau ya menguasainya. Jika tidak, maka beliau mencukupkan dengan la adri, ya aku tidak tahu. Ini diantara kehati-hatian yang ada pada Al-Imam Malik rahimahullah. Tapi kita masuk hadis yang ke-6. Qala Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Ubaidin, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, an Jamil ibn Murrah, qala haddatsana Abu al-Wadi, qala قال علي اطلبوا المخدج فذكر الحديث. Pada hadis yang ke-6 ini ya, bahwasanya Ali ibn Abi Thalib memerintahkan kepada pasukannya, carilah al-mukhdaj, yakni orang yang cacat tangannya tersebut. Kemudian rawi yakni di sini Abu al-Wadi menyebutkan hadisnya, fastakhrajuhu min tahtil qatla fi tinin, maka mereka pun berusaha untuk ya mengeluarkan orang yang dicari tersebut di bawah para korban ya, yakni dari bangkai-bangkai kaum khawarij tersebut, fi tinin, yang ternyata orang itu ya berada di yakni paling bawah menempel ke tanah. Qala Abu al-Wadi, kata Abu al-Wadi, faka'anni angzuru ilaihi habasyun, seakan aku melihat kepadanya dia sebagai, yakni seperti orang Habasyi, orang Ethiopia. Ya. Alaihi quraitukun lahu ihda yadaini mislu sadyal mar'ah alaiha syu'iratun mislu syu'iratil lati takunu ala zanbil zanbil yarbu'. Di mana orang tersebut dia memakai ini semisal ya pakaian yang ada apa penutup kepalanya itu yang langsung ya, ya. Seperti apa namanya ya, jenis pakaian seperti itu, di mana salah satu tangannya, pada salah satu tangannya ya ada seperti payudara wanita yang memiliki syu'airat, yakni rambut-rambut kecil ya, yang seperti atau mirip dengan ekor yarbu'. Yarbu' ini hewan yang biasanya hidup di padang pasir ya, mirip dengan tikus, namun kaki-kaki belakangnya itu lebih panjang ya. Bukan seperti kanguru, agak mirip seperti itu, namun wajahnya dan ukurannya juga seukuran tikus. Ini yarbu'. Baik, hadis yang ketujuh. Haddatsana Bishr ibn Khalid qala haddatsana Syababatu ibn Suwar an Nu'aym ibn Hakim an Abi Maryam qala إن كان ذلك المخرج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس وقد كسوته برنسا لي قال أبو مريم وكان المخرج يسمى نافعا ذا الصدية wa kana fi yadihi mithlu sadyil mar'ah 'ala ra'sihi halmatun mithlu halmatis sadyi 'alayhi syu'airatun mithlu sibalah sibalatas sinnaur qala abu daud wa huwa 'indan nas ismuhu kharkus. Dalam hadis yang ketujuh ini Abu Maryam rawi hadis ini berkata bahwa in kana dzalikal muhdaj, jika yang dimaksud dengan orang yang tangannya cacat tadi, la ma'ana yauma idzin fil masjid, sungguh ketika itu dia dahulunya ya di masa itu berada bersama kami di masjid, nujalisuhu bil laili wan nahar, kami sering duduk-duduk dengannya di malam hari, di siang hari. Wa kana faqiran, di mana dia keadaannya seorang yang fakir, miskin. Wa ra'aituhu ma'al masakin, dan aku menyaksikannya bersama dengan orang-orang miskin. Yashhadu ta'ama aliyin ma'an nas, di mana dia juga ikut menyaksikan, ikut merasakan makanan yang diberikan oleh Ali ya, dia ikut bersama dengan manusia ya, ikut makan dari makanan Ali bin Abi Thalib tersebut. Waqad kasautuhu burnusan li, dan aku dahulu pernah memberinya ini pakaian burnus. Jadi ini keadaan orang yang ada pada salah satu di antara ya, pasukan Khawarij tersebut, keadaannya demikian. Dulunya dia ya hidup ya bersama dengan orang-orang miskin, makan dari makanan yang disediakan oleh Ali ibn Abi Thalib. Qala Abu Maryam, kata Abu Maryam, wa kana al-mukhdaju yusamma nafi'an dhasadiyah. Orang yang memiliki tangan yang cacat tersebut, dia dijuluki nafi dhasadiyah, di mana pada tangannya seperti payudara wanita. Ala ra'sihi halmatun mithlu halmati sadyi, di mana di kepalanya, kalau ini dalam riwayat ini disebutkan di kepalanya ada sejenis daging yang itu mirip dengan puting susu. Padanya ada rambut-rambut kecil, di mana mithlu sibalati sinnaur, yang rambut-rambut itu mirip kumis kucing, ya, mirip kumis kucing. Baik. Kata Imam Abu Dawud, wa huwa indan nas ismuhu kharkus. Di mana orang ini di kalangan manusia namanya, ya, disebut-sebut namanya kharkus. Baik. Hadis yang ketujuh ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya kata Imam Al-Albani dhaiful isnad. Tapi kita baca ta'liq atau syarah dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, harkus, tadi saya baca, harkusu huwa imamul khawarijil awal. Harkus adalah pimpinan khawarij yang pertama. Wa huwa harkus ibn Zuhair, di mana lengkapnya dia bernama harkus ibn Zuhair. Alladhi ankara ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang dia, ya, adalah orang yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Rasulullah i'dil, di mana dia ketika itu mengatakan ya Rasulullah, bahkan sebagian riwayat dia tidak memanggil dengan panggilan risalah, dia memanggil dengan nama nabi, ya, ya Muhammad i'dil. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, celaka kamu, wa man ya'dilu idza lam a'dil, siapa kalau begitu yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil. Aya'manuni man fis sama'i wala ta'manuni, apakah zat yang berada di atas sana percaya kepadaku sementara kalian tidak percaya kepadaku. Zat yang di atas sana siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, da'ni ya Rasulullah adrib ya unuqahu, biarkan ya Rasulullah aku penggal lehernya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innahu la'allahu yusalli. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, biarkan dia, barangkali saja dia seorang yang salat. Ya, dan ini diantara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau membiarkan Umar, ya, memenggal leher orang tadi, akan muncul anggapan manusia bahwa, ya, Rasulullah membiarkan sahabatnya untuk membunuhi kaum muslimin, sehingga ini nanti akan menghalangi manusia dari masuk ke dalam Islam, dan dikhawatirkan mereka juga akan mendapatkan tindakan yang semisalnya. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakhruju min dihada qaumun tahkiruna salatakum 'inda salatihim wa siyamakum 'inda siyamihim wa qira'atakum 'inda qira'atihim yamrukuna min ad-din muruqus muruqas sahmi min ar-ramiyah. Nabi menyatakan akan keluar dari anak keturunan orang ini kaum yang kalian memandang remeh, yakni salat kalian dibandingkan salat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Namun mereka lepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari sasarannya. Kata beliau selanjutnya, wal muhim, dan yang terpenting di sini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqitalil khawarij, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memerangi orang-orang khawarij, wa amara biqatlihim, dan beliau pun memerintahkan untuk membunuh mereka, fi kullil ahadithi alwaridati fi dhalik, pada setiap hadis yang datang menyebutkan tentang khawarij ini. Ya, sudah disinggung bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi tentang ini sampai melebihi jumlah 20 hadis yang menunjukkan bagaimana yakni tegasnya perintah Nabi untuk memerangi mereka karena bahaya yang demikian besar yang dimunculkan oleh mereka terhadap kaum muslimin. Karena yang menjadi sasaran ya kekejaman mereka adalah kaum muslimin. Wa annahum yaqra'unal Qur'an, di mana mereka membaca Al-Qur'an, walakinnahum la ya'maluna bih, akan tapi mereka tidak mengamalkannya. La yujawizu hanajirahum, Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka. Yamrukuna minad-din muruqus sahmi minar-rumiyah, mereka lepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari buruannya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh selanjutnya, wa nahnu al-yawma nara aqwaman yaqra'una al-Qur'an wa yuqri'unahu wa yatasattaruna bih walakinnahum fil khafa'i yakuluna ghaira ma yakuluna fil zahir wa yubayyituna asyarra linnas waliddaulah. Dan kita di masa ini melihat sekian banyak kelompok manusia, yakni ahzab, ya, partai-partai, atau ya yakni hizbi-hizbi, ya, di mana mereka membaca Al-Qur'an dan mereka pun yukri'unahu, yakni mengajarkan Al-Qur'an, wa yatasattaruna bih, dan mereka ya menjadikan apa yang mereka lakukan itu sebagai tameng ya untuk bersembunyi, dijadikan sebagai kedok. Akan tetapi mereka fil khafa, ketika mereka sembunyi-sembunyi, mereka mengucapkan ghaira ma yaquluna fil zahir, berbeda dengan apa yang mereka tampakkan. Wa yubayyituna syarra linnas waliddaulah, dan mereka merahasiakan ya kejelekan untuk mereka lakukan terhadap manusia, yakni kaum muslimin, dan terhadap ad-daulah, ya terhadap negara. Ini yang ada pada mereka. Ya, jadi secara zahir seakan mereka orang-orang yang menampakkan ibadah, kehusyuan, namun ternyata mereka memiliki niat jelek terhadap kaum muslimin dan terhadap negeri muslimin. Wa nas'alullaha an yakbitahum, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghinakan mereka. Wa an la yusilahum ila ma'aribihim, dan agar Allah tidak menyampaikan mereka kepada apa yang menjadi tujuan mereka. Fa innahum syarrun linnas, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang jahat terhadap manusia. Wa innahum yastahiqqunal qatl, dan sungguh mereka itu orang-orang yang pantas untuk dibunuh karena kejahatan yang mereka lakukan tersebut. Alladzina yukhfunal khuruj, di mana mereka berusaha untuk yakni menyembunyikan niat mereka ya untuk memberontak. Wa yubayyituna amran la yardahullah subhanahu wa taala, mereka merahasiakan sebuah urusan yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Wa yuhayyi'una daulatan fil khafa'i ma'lumatan 'indahum, dan mereka pun menyiapkan daulah, yakni kekuasaan di persembunyian mereka, ya, ma'lumatan 'indahum, yang itu sesuatu yang diketahui oleh mereka, ya. Jadi keadaan mereka sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh di sini, dan hal yang semisal ini juga yang ada di sebagian negeri muslimin yang lain, dan negeri ini juga tidak lepas dari mereka. Artinya orang-orang yang istilahnya memiliki gerakan bawah tanah, ya, mereka ya kurang lebih seperti itu penamaannya. Allah a'lam mau disamakan dengan cacing atau orang-orang, ya terserah. Ya, yang jelas gambaran mereka, ya, ada orang yang ditunjuk sebagai gubernurnya, ya, kemudian sebagai bupatinya, ya, kemudian nanti ada sebagai amirul mu'mininnya. Taib, ya. Kalau ditanya di mana kekuasaannya, ya masih dalam alam apa? Alam khayalan, ya. Seperti itu keadaan mereka. Fanas'alullaha an la yusilahum ila ma'aribihim wa billahi taufik. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah, ya, tidak menyampaikan mereka kepada apa yang menjadi tujuan mereka. Wa billahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.